Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Terakhir yang anda sampaikan adalah setelah kita mentarjih mazhab Imam Ahmad atas mazhab Asy-Syafi'i untuk sifat duduk tasyahud apabila itu tasyahud. Satu-satunya tasyahud. Ya, seperti pada salat subuh meskipun itu tasyahud di penghujung salat. Bahwa sifatnya adalah iftirash. Ya. Sebagaimana halnya tasyahud awal untuk salat yang tasyahudnya dua. Sebagaimana pada hadis Abi Humaid As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari bahwa pada tasyahud awal Nabi beriftirash, pada tasyahud kedua yang merupakan tasyahud akhir tawarruk. Telah disampaikan bahwa sebenarnya mazhab Asy-Syafi'i kuat, pemahaman beliau memahami hadis Abi Humaid ini kuat ketika beliau menetapkan bahwa untuk tasyahud yang letaknya di ujung sholatnya akan lanjut dengan salam tawarruk berdasarkan hadis Abu Humaid ini. Seandainya bukan hadis Wa'il bin Hujr yang telah disampaikan di Nilai Sahih Al-Albani rahimahullah dalam Sunan An-Nasa'i bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tasyahud pada dua rakaat terakhir dengan iftirash, sementara pada hadis itu Wa'il bin Hujr meriwayatkan hanya sampai tasyahud itu saja dan tidak melanjutkan ya ke rakaat ketiga, menyatakan bahwa Nabi duduk pada firraqatain, pada dua rakaat, pada akhir dua rakaat tasyahud dengan iftirash, dan riwayatnya berhenti sampai di situ, yang tampaknya lahiri hadis menunjukkan bahwa yang dia lihat adalah sholat dua rakaat dengan satu tasyahud, ya, yang boleh jadi itu sholat subuh. Seandainya bukan hadis ini, maka kita akan bersama Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwa meskipun satu tasyahud tetapi di akhir sholat ya akan dilanjutkan dengan salam maka tawarruk. Tetapi hadis Wa'il bin Hujr ini lahiriah hadis tampaknya menunjukkan bahwa jika tasyahudnya satu meskipun di akhir salat tetap tasyahudnya duduknya adalah iftirash. Itu mazhab Ahmad yang didukung oleh Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wari'i. Naam. Setelah tarjih ini kami menyampaikan faedah dari al-majmu' yang disebutkan oleh Nawawi, tiga pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah apabila seseorang masbuk dan dia ikut duduk tasyahud bersama dengan imam yang tasyahud. Ya. Tiga pendapat itu, pertama ada di kalangan fuqaha Syafi'iyah mengatakan masbuk duduk iftirash karena bukan akhir sholat bagi masbuk itu. Karena itu bukan akhir sholat bagi masbuk, maka dia duduk iftirash. Setiap kali mengikuti imam tasyahud, dia duduk tasyahud bersama imam dengan iftirash. Ya. Sampai imam salam, kemudian dia menambah ya rakaat sholatnya yang tertinggal, menyempurnakan, kemudian dia tasyahud akhir, baru dia tawarruk. Ini statement Asy-Syafi'i dalam Al-Umm dan dipilih oleh jumhur Syafi'iyah, dan telah kami sampaikan bahwa sepertinya ini yang terbaik, ya, dan ini juga membantu agar tidak lupa, ya, agar tidak lupa bahwa itu bukan tasyahud terakhirnya makmum yang masbuk. Karena terkadang kita sebagai makmum yang masbuk terkadang terbawa jika kita dulu tawarruk bersama imam, kita sahut terakhirnya imam, ya, karena panjang, terkadang kita terbawa sampai baca solawat, sampai berdoa. Nah, padahal berdasarkan yang kita pelajari, sebagai masbuk yang duduk tasyahud mengikuti imam, imma itu bertepatan dengan tasyahud awal masbuk, imma dia masbuk duduk tasyahud semata karena mutaba'atul imam, semata mengikuti imam, ya, maka hanya baca tasyahud, tidak dilanjutkan dengan solawat, dilanjutkan dengan doa. Jadi tasyahud saja yang diulang-ulang, tasyahud saja yang diulang-ulang, diulang sampai dua kali, sampai tiga kali, sampai imam salam, kemudian kita sebagai masbuk bangkit melanjutkan, ya, solat kita, menyempurnakan yang yang tertinggal. Nah, dengan kita duduk iftirash saat tasyahud itu, kita akan teringat, tersadar bahwa kita ini, ya, tasyahudnya bukan tasyahud akhir, karena kita akan bangkit. Sehingga ini membantu kita tidak keliru dan tidak sah. Beda kalau ketika imam tasyahud akhir, tawarruk, kemudian kita ikut tawarruk, ya, kita terkadang terbawa sampai sahu. Nah, ikut baca salawat, baca doa, sampai bahkan terkadang ikut salam bersama imam. Nah, jadi dari sisi ini juga mendukung untuk menguatkan pendapat ini, statementnya Syafi'i dan Al-Um, dan dipilih oleh jumhur Syafi'iyah, mayoritas Syafi'iyah memilih. Jadi kita sebagai masbuk, setiap kali tasyahud bersama imam, baik bertepatan dengan tasyahud awal kita ataukah duduk tasyahud semata mengikuti imam, maka iftirash. Nah, pendapat yang kedua di kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan duduk tawarruk, setiap kali duduk tasyahud bersama imam, di belakang imam, masbuk ini duduk tawarruk dalam rangka mengikuti imam. Pendapat yang ketiga merincikan, jika bertepatan dengan tasyahud awal masbuk, ya, jika bertepatan dengan tasyahud awal masbuk itu, maka istirosh. Jika duduk tasyahud bersama dengan imam, ya, selain itu, maka tawarruk, karena semata mengikuti imam. Tasyahudnya semata dalam rangka mengikuti imam, maka mengikuti imam dalam sifat duduknya itu tawarruk. Kecuali jika duduk tasyahud dia bertepatan dengan tasyahud awal dia sebagai masbuk, maka iftirash. Ini yang ketiga. Nah, yang terbaik yang pertama supaya yang tadi jelas ke Allah wa'alam. Sekarang kita lanjut sifat kedua tangan. Sifat kedua tangan saat tasyahud. Sifat kedua tangan saat tasyahud, mayoritas fuqaha Hanabilah termasuk di dalamnya Ibnu Muflih dalam Al-Furu', Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni', dan dalam Al-Iqna', mereka memilih satu sifat saja. Mereka hanya menetapkan satu sifat. Ya. Begitu pula fuqaha Syafi'iyah. Sebagaimana dinukil dalam Al-Majmu', mereka fuqaha Syafi'iyah juga hanya menetapkan satu sifat. Sifat yang ditetapkan oleh mereka, oleh jumhur fuqaha Hanabilah, dan ditetapkan oleh fuqaha Syafi'iyah mengenai sifat kedua tangan saat tasyahud adalah meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan ujung jari jemari tangan, ya, persis di ujung paha, tanpa menyentuh lutut. Ini sifat ini mereka tetapkan berdasarkan salah satu riwayat dari hadis Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma dengan lafaz Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa apabila duduk, di shalah, duduk dalam salat, yakni tasyahud, wada'a kaffahu al-yumna, wada'a meletakkan kaffahu telapak tangannya, al-yumna yang kanan, telapak tangan kanannya, ala fakhidhihi al-yumna, ala fakhidhi al-yumna, ala di atas fakhidhihi pahanya, al-yumna yang kanan, paha kanannya, meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa qabada asabi'ahu kullaha, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan menggenggam seluruh jari jemari kanannya seperti ini. Wa asyara, dan menunjuk, bi isba'ihi allati talil ibham, wa asyara, dan menunjuk, bi isba'ihi dengan jarinya, allati talil ibham yang ada di samping ibu jarinya, dan menunjuk dengan jari yang berdampingan dengan ibu jarinya, maksudnya jari telunjuknya seperti ini. Ya, mana ulangi? Wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhi al-yumna, meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya, wa qabada, dan menggenggam, asabi'ahu kullaha, seluruh jari jemari tangan kanannya seperti ini, digenggam semua seperti ini. Wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham, dan menunjuk dengan jari yang berdampingan dengan ibu jarinya, yakni singkatnya menunjuk dengan jari telunjuknya seperti ini. Ya. Zada an-Nasa'i wal Baihaqi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi menambahkan pada riwayatnya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Malik, Ahmad, dan yang lainnya akan disebutkan nanti. Zad an-Nasa'i wal Baihaqi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi pada riwayat keduanya menambahkan, Zad an-Nasa'i wal Baihaqi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi menambah, fil qiblah menunjuk ke arah kiblat begini. Ya, ke arah kiblat ya. Jadi bukan ke atas. Wah, ada yang tasyahudnya saking semangatnya mungkin, saking kencangnya sampai ke atas begini jarinya, ke arah langit, bukan ke arah kiblat. Nah, ada juga yang malas, lemes, loyo, angkat, nunduk ke bawah, kayak tidak kuat, yang angkat ke atas, lemes sekali, loyo ke bawah, ke arah tanah, ke bumi. Padahal hadisnya kemana? Ke arah kiblat. Kiblat itu ke depan, ini. Mantap ke depan, ke arah kiblat. Jangan juga berlebihan sampai ke langit. Jangan juga lemes loyo, bengkok ke bawah gini. Nah, semangat, mantap ke arah kiblat gini. Nah, begitu hadisnya, ke kiblat. Nanti akan disebutkan ya, ada riwayat di bengkok-bengkok ini dhaif. Yang ikuti riwayat itu salah. Ini hadisnya. Ini dalam Sahih Muslim dan yang lain akan disebutkan nanti. Baik, jadi ini yang memperjelas fil qiblah adalah riwayat siapa? Nasa'i dan Al-Baihaqi. Zaid dan Nasa'i Al-Baihaqi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi menambahkan fil qiblah. Fil qiblah. Baik. Wa rama bi basarihi, masih tambahan riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, sekalian kita sampaikan di sini, meskipun ini nanti akan dibahas lebih lengkap pada pembahasan berikutnya. Nah, jadi Zaid dan Nasa'i al-Baihaqi, An-Nasa'i dan al-Baihaqi menambahkan fil qiblah, kira kiblat. Masih tambahan Nasa'i dan al-Baihaqi, masih kelanjutannya, wa rama bi basarihi ilaiha, Ini masih tambahan Hasan al-Baihaqi ya. Waroma, dan Nabi melemparkan bibasorihi pandangannya ilaiha, ke arah jari telunjuknya itu. Jadi pandangan matanya tertuju ke jari telunjuk itu. Bukan mukanya yang ke situ, bukan. Muka tetap ke arah kiblat, tapi pandangan mata yang tertuju ke situ, bukan ditengok begitu. Jadi wajahnya bukan menghadap ke kiblat tapi menyamping gitu, bukan. Wajah tetap ke arah kiblat tapi mata pandangan tertuju, jadi melirik ke situ ya. Jadi pandangan matanya melirik tertuju ke jari telunjuknya. Au nahwa, atau ya ke arah itu. Baik. Ini tambah dari tanda sarbaki. Lanjut masih hadis, kembali ke asal hadis. Wa wada'a, ini untuk yang kanan tadi selesai ya, seperti ini ya. Semua tergenggam kecuali jari telunjuk. Nah, ibu jari digenggam di atas jari tengah, semuanya tergenggam kecuali jari telunjuk. Ini salah satu sifat, kita akan belajar yang ini salah satu sifat yang terkadang diamalkan. Ya. Baik. Kemudian kelanjutan hadis, kembali ke asal hadis, wada'a kaffahul yusra, dan meletakkan kaffahul yusra, telapak tangan kirinya, ala fakhidhil yusra, ala fakhidhil yusra, di atas paha kirinya. Nah, diletakkan saja dengan jari jemari ya terbuka, tidak digenggam, normal, dirapatkan satu sama lainnya, tidak direnggangkan. Biasa posisi normal, posisi anatomis normal, bukan direnggangkan, bukan dibuka gini, tapi normal biasa. Nah, dibentangkan, tidak digenggam. Di atas paha kiri. Ya, jadi tidak sampai ujungnya hanya di paha, tidak sampai ke di ujung paha, tidak sampai masuk ke lutut. Baik, ini hadis riwayat Muslim, Malik, Ahmad, Muslim dalam sahihnya, Malik dalam muwatta'nya, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya, dan Al-Baihaqi dalam sunannya, Sunanul Kubra. Bisa lihat Al-Irwa Al-Albani rahimahullah mentakhrijnya dalam Al-Irwa jilid 2 halaman 85, dan dinilai sahih pada Al-Albani. Baik. Ini dalil pertama. Dalil kedua, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Wa'il bin Hujr mengamati ya salat Nabi alaihi wasallam, kemudian meriwayatkannya, menyifatkan sifat salat Nabi alaihi wasallam mulai dari takbiratul ihram dengan mengangkat kedua telapak tangannya setinggi sejajar kedua ujung atas telinga seperti ini ya, sudah lewat hadis ini, dan seterusnya menyingkat hadis karena sudah lewat, hingga gerakan duduk tasyahud diwetkan oleh beliau, disuruh oleh beliau, hingga gerakan duduk tasyahud. Nah, ini yang akan kami bacakan. Kata Wa'il bin Hujr pada gerakan tasyahud Nabi, kata Wa'il bin Hujr, thumma jalasa, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam duduk, yakni duduk tasyahud, fahtarasha rijlahul yusra, fahtarasha rijlahul yusra, dengan membentangkan telapak kaki kirinya melintang ya, untuk diduduki. Baik, firash. Wa wada'a, terkait dengan sifat tangan, wa wada'a yadahu yusra ala fakhidhihi yusra. Wa wada'a yadahu yusra ala fakhidhihi yusra. Wa wada'a, dan Nabi meletakkan yadahu yusra, telapak tangan kirinya, ala fakhidhil yusra, ala di atas fakhidhil yusra, paha kirinya, itu kan paha, jadi tidak sampai ke lutut, jadi ujung jari ya sampai ujung paha, tidak sampai ke lutut. Baik. Wa hadda mirfaq wa hadda mirfaqihi al-ayman ya wa hadda mirfaqihi al-ayman wa hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna wa hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna yani hadda maksudnya ujung wa hadda mirfaqihi al-ayman dan had ujung mirfaqihi al-ayman ujung siku kanannya ala fakhidhihi al-yumna di atas paha kanannya ya ujung siku kanannya di atas paha kanannya artinya didekatkan ke paha kanan tidak dijauhkan begini seperti saat sujud itu kan siku dijauhkan dianggap menjauh. Jika ini adapun ini tidak didekatkan ke paha kanan ya diletakkan. Nah, waqabada fintain kata Wa'id bin Hujr waqabada fintain dan Nabi menggenggam dua jarinya yakni dua jari kanannya yang dimaksud yang digenggam itu adalah khinsar dan binsar jari kelingking dan jari apa? Jari manis jari kelingking dan jari manis digenggam begitu ya lanjut wa halqa halqatan dan Nabi melingkarkan dua jari lainnya yang membuat lingkaran itu apa? Kata Wa'id bin Hujr wa ra'aituhu yaqulu hakadha dan aku melihat Nabi yaqulu hakadha melakukan demikian membuat melingkarkan dua jari jemari. Bagaimana itu? Kata Wa'id bin Hujr wa ra'aituhu yaqulu hakadha aku melihatnya melakukan demikian. Bagaimana? Wa halaqa bisrun rawi menyifatkan wa halaqa bisrun dan bisrun melingkarkan al-ibhama ibu jari wal wusta dan jari tengah. Jadi yang dilingkarkan oleh Nabi itu adalah ibu jari dan jari tengah seperti itu. Caranya ya, makna hadis ini kata An-Nawawi dalam Al-Majmu'. An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Utsaimin dalam sebuah risalah kecil tentang salat yaitu ujung ibu jari dan ujung jari tengah dipertemukan seperti ini sehingga membuat lingkaran. Ini lingkaran yang dimaksud. Halqa yang dimaksud ini lingkaran antara ya ibu jari dengan jari tengah ujungnya dipertemukan begini. Lihat. Ya. Wa asyara bis sabbabati dan Nabi menunjuk dengan jari telunjuk cara kiblat seperti ini ya sifat kedua akan datang nanti jadi ada dua sifat terkait dengan sifat jari jemari tangan kanan yang pertama tadi Ibnu Umar itu digenggam semua ya ibu jari digenggam bersama jari tengah di atasnya begini kemudian menunjuk. Yang ini hadis Wa'id bin Hujr yang digenggam hanya jari telunjuk dan jari yang digenggam hanya jari apa? Gara-gara ini benar-benar bisa. Yang gue pelajaran. Nah, yang digenggam pada hadis Wa'id bin Hujr yang digenggam menjadi apa? Dua jari yaitu jari kelingking dan jari manis. Kemudian membuat lingkaran dengan jari ibu jari dan jari tengah kedua ujungnya dipertemukan begini. Nah, jadi dua sifat begini. Ini halqa. Baik, kadang yang hadis Ibnu Umar begini genggam semua, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk. Kadang hadis Wa'id bin Hujr dan digenggam hanya jari kelingking dan manis, kemudian ibu jari dan jari tengah membuat lingkaran, kedua ujungnya dipertemukan buat lingkaran, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk. Nah, baik. Yang jelas kedua ujung ya batasnya di kedua ujung paha. Paha kanan bahkan tidak melewati. Nah, ini yang kita ingin sekarang. Baik. Hadis ini hadis Wa'id bin Hujr ini tadi riwayat ya, kembali ke hadis Wa'id bin Hujr. Jadi hadis Wa'id bin Hujr ini adalah riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam sunan keduanya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam dalam kitab induk Sifat As-Shalah, Aslu Sifat As-Shalah. Nah, di halaman 834. Baik. Jadi dua hadis ini, hadis Ibnu Umar dan hadis Wa'il bin Hujr ini menyifatkan posisi kedua telapak tangan kanan dan kiri tidak melampaui paha, ujungnya ya hanya di ujung jari jemari, hanya di ujung paha, tidak sampai ke betis, itu yang diinginkan. Baik. Ibnu Muflih berargumen bahwa riwayat yang menetapkan bahwa kedua telapak tangan diletakkan di paha, di ujung paha tidak sampai ke siku, riwayat ini lebih masyhur daripada riwayat yang menetapkan kedua telapak tangan diletakkan di lutut. Ini argumen Ibnu Muflih. Oleh karena itu jumhur fuqaha Hanabila dan seluruh fuqaha Syafi'iyah ya menetapkan sifat ini saja sebagai sifat yang terpilih bagi mereka. Ya. Nah, sementara itu sebagian fuqaha Hanabila lainnya selain jumhurnya, ada sebagian kecil fuqaha Hanabila juga menetapkan sifat yang lain, yang kedua. Bukan hanya yang pertama, tapi juga menetapkan sifat yang kedua, yaitu kedua telapak tangan di atas lutut. Kedua telapak tangan diletakkan di atas lutut. Kedua telapak tangan bukan di paha, di ujung paha, tapi di atas lutut. Lutut yang tertekuk itu saat duduk. Sebab riwayat ini juga sahih. Ya. Cara memadukannya menurut mereka antara riwayat yang pertama bahwa kedua telapak tangan di ujung paha dan riwayat ini bahwa kedua telapak tangan di atas lutut, cara madukannya adalah mengatakan kedua sifat itu pernah, dua-duanya pernah diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam secara bergantian, terkadang yang pertama, terkadang yang kedua. Nah, di antara ulama yang berpendapat seperti ini bahwa dua-duanya diamalkan secara bergantian adalah As-Sa'di dan Al-Uthaymin dari kalangan Hanabilah. Sifat kedua bahwa kedua telapak tangan diletakkan di lutut berdasarkan riwayat lain dari hadis Ibnu Umar. Jadi ada riwayat lain dari hadis Ibnu Umar tadi itu ya, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan pula oleh Muslim. Riwayat kedua hadis Ibnu Umar tadi itu juga dikeluarkan oleh Muslim dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya, dan Ibnu Majah dalam sunannya. Nah, ulangi, berdasarkan sifat kedua ini berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat kedua yang juga dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam sunan ketiganya. Ya, dan bisa dicek dalam Al-Irwa. Jadi itu halaman 85. Nah, riwayat kedua itu lafadznya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, apabila duduk fi shalah, dalam salat untuk tasyahud, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, nabi meletakkan yadayhi, kedua telapak tangannya, ala rukbatayhi, di atas kedua lututnya. Jelas kan? Jelas di atas kedua lutut. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna, wa rafa'a isba'ahu al-yumna, dan Nabi rafa'a mengangkat isba'ahu al-yumna, jari kanannya, allati talil ibham, yang berdampingan dengan ibu jari, yaitu jari telunjuk. Nabi mengangkatnya, yakni menunjuk, mengangkat, menunjuk ke arah kiblat. Fada'a biha, perhatikan, fada'a biha, lantas Nabi berdoa dengannya, dengan menunjuk, dengan jari telunjuk. Ini penting ya, lafaz ini akan kita pelajari khusus nanti. Ini kapan, kapan jari telunjuk itu mulai diangkat? Apakah dari awal tasyahud atau apa? Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang ini. Dalilnya ini, pada abiha, berdoa dengannya, ya. Yang ini doa yang dimaksud di sini, ya. Zikir itu dari awal sampai akhir, tasyahud dari awal sampai akhir, supaya kita bahas nanti, dan khilaf yang ada akan kita pelajari khusus. Nah, pada abiha, ini untuk yang kanan, untuk tangan kanan. Wa yadahul yusra ala rukbatihil yusra, adapun tangan kiri, wa yadahul yusra, dan telapak tangan kiri, ala rukbatihil yusra, telapak tangan kirinya ala di atas rukbatihil yusra, lutut kirinya di atas lutut kirinya. Basitoha alaiha, perhatikan, basitoha, membentangkannya, membentangkannya ke arah kiblat, tidak digenggam ya, dibentangkan normal, alaiha di atas, di atas lutut kiri begini, diletakkan, membentang. Ya otomatis karena dia nah, otomatis karena ini diletakkan di di lutut ya. Di lutut. Sementara lutut posisinya tertekuk. Sehingga telapak kiri ini terbentang mengikuti lutut. Berarti kan ujung jarinya tidak persis ke arah kiblat karena melengkung. Nah, seperti ini tentunya jadinya. Beda dengan sifat yang pertama, karena di atas paha, jadi ujungnya persis ke arah kiblat. Adapun ini melengkung mengikuti lengkungan lutut yang ya tertekuk seperti ini. Nah, baik, ini dasarnya. Riwayat Muslim lainnya ya, yang juga menjadi dasar sifat kedua ini adalah riwayat Muslim lainnya dari hadis, masih dari hadis ini, hadis Ibnu Umar ini. Riwayat Muslim lainnya dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa idza qa'ada fi tasyahud, idza qa'ada fi tasyahud. Lafaz ini penting. Kenapa? Karena mempertegas bahwa itu fi tasyahud. Idza qa'ada fi tasyahud, apabila duduk dalam tasyahud. Ya. Wada'a yadahu al-yusra, Nabi wada'a yadahu al-yusra, meletakkan telapak tangan kirinya, ala rukbatihi al-yusra, di atas lutut kirinya, terbentang ya, tidak digenggam, terbentang ya, seperti riwayat tadi. Wa wada'a yadahu al-yumna, dan meletakkan telapak tangan kanannya, ala rukbatihi al-yumna, di atas lutut kanannya. Jadi awalnya diletakkan dulu, berproses, letakkan dulu, diletakkan dulu telapak tangan kanan ini di atas lutut kanan. Wa aqada thalathatan wa khamsina, wa aqada thalathatan wa khamsin, dan ya, membuat angka 53, angka 53. Bagaimana nih buat angka 53? Bingung kan? Bagaimana cara membuat angka 53 dengan jari jemari tangan kanan? Caranya dipadukan riwayat ini dengan riwayat Ibnu Umar sebelumnya, karena ini ya dari riwayat Ibnu Umar. Yaitu apa riwayat Ibnu Umar yang pertama? Nabi menggenggam seluruh jari jemari tangan kanannya kemudian menunjuk dengan jari telunjuk. Jadi ini angka 53, ini yang tergenggam dengan angka 53. Wa asyara bis sababah, dan menunjuk dengan jari telunjuk arah kiblat. Angka 53 salah dengan khamsin ini, lihat. Ini angka 53. Di tiga jari ini, jari kelingking, jari manis, jari tengah tergenggam. Nah, ini angka 3. Kemudian ibu jari digenggam bersama dengan jari tengah di atasnya, ini angka 50. Ini angka 50, ini angka 3, 53. Nah, seperti ini. Hadits Ibnu Umar. Ini angka 53 ini. Nah. Ayat. Ini ma'ruf. Mereka punya cara membuat angka dengan jari jemari ini ma'ruf, angka 53 seperti ini. Nah, demikian kata ulama. Baik. Jadi riwayat Ibnu Umar yang kedua ini, ya, riwayat Ibnu Umar yang kedua ini menunjukkan bahwa Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut. Nabi pernah melakukan itu. Sedangkan riwayat Ibnu Umar yang pertama, Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di paha. Ya, yang dibatas ujung jari hanya sampai ujung paha, tidak sampai ke lutut. Dan didukung oleh riwayat Wa'il bin Hujar yang telah disebutkan. Nah, sifat kedua telapak tangan yang sudah kita lewati, kita pelajari pada saat duduk antara dua sujud, ya, itu mengacu ke sini. Dan sudah kita bahas. Hanya saja di sana, ya, kedua telapak tangan terbentang. Ya, terbentang dan tidak ada yang digenggam dan tidak ada menunjuk. Dan sudah kita lewati di sana bahwa Ibnu Utsaimin menyelisihi, ya, keumuman fuqaha Hanabilah dan juga fuqaha Syafi'iyah, keumuman fuqaha yang mengatakan bahwa tangan keduanya terbentang pada saat duduk antara dua sujud. Sementara Ibnu Utsaimin, ya, menyelisihi mereka dan mengatakan juga menunjuk seperti pada saat tasyahud, dan ini jelas salah. Nah, menunjuk dengan jari telunjuk, isyarat dengan jari telunjuk arah kiblat hanya di sini di tasyahud. Sifat kedua tangan betul sama, ada dua sifat tersebut, ya, ya, ini kedua telapak tangan kadang diletakkan di atas paha, ya, ujung paha dan tidak sampai ke lutut. Sifat yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan di lutut. Bedanya pada tasyahud, sifat tangan kanan, ya, khusus itu, ya, ada dua, ya, ada dua yang sudah kita lewati tadi, riwayat Ibnu Umar, ya, menetapkan apa, setelah diletakkan telapak tangan kanan digenggam semua kemudian menunjuk dengan jari telunjuk ke arah kiblat, ya, dan otomatis ibu jari tergenggam di atas jari tengah, dan ini angka 53. Ya, aqd thalathat thalathu khamsin. Ini sifat yang pertama, kadang-kadang begitu. Sifat yang kedua, ya, seperti pada hadis Wa'il bin Hujr yang digenggam hanya setelah diletakkan genggam jari kelingking jari manis, kemudian buat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Caranya, ujung ibu jari dan jari tengah dipertemukan seperti kata Nawawi dan Ibnu Utsaimin, begini, ya, kemudian menunjuk jari tengah ke arah kiblat. Ini sifat yang kedua, halqah, ya, buat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Kadang-kadang ini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Diamalkan secara bergantian. Naam, sebagaimana akan kita pelajari lebih detail dan nukilan madhab. Namun kesimpulannya, yang roja ada dua sifat ini, nukilan madhab secara persis dan detailnya akan kita pelajari nanti. Nah, termasuk kapan mulai menunjuk. Nah, adapun pandangan mata tadi sudah terlewat, ya. Sudah tersebutkan lewat, disebutkan riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, ya, pada hadis siapa tadi? Hadis Ibnu Umar, dan juga nanti akan dipertajam masalah ini. Wajah tetap ke arah kiblat, tetapi mata melirik ke mana? Ke jari telunjuk. Nah, mata saja melirik ke situ. Wajah tetap ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Sementara sampai di sini. Nah, fadhlu. Subhanallahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.